الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat mulia ini untuk bersama-sama kita mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari aturan dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang menyebabkan kita bisa istiqamah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ikhwan fillah azzakumullah, kita kembali melanjutkan bacaan kita, ya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram, dengan kita mengambil pelajaran dari hadis-hadis tersebut, yaitu mengambil pelajaran dari kitab Tawdihul Ahkam karya Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-130, ya. Hadis 130, ya, dalam kitab saya tertibnya halaman 372, ya. Ini dalam kitab saya. Barangkali antum membawa naskah yang sama, bisa dilihat halaman 372. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Rafi' ibn Khadij, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau mengatakan, kunna nusallil maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami melakukan sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayansarifu ahaduna. Kemudian salah seorang dari kami, ya, beranjak dari tempatnya, meninggalkan tempatnya. Wa innahu la yubsiru mawaqi' niblah atau nablih. Dan sungguh benar-benar masih terlihat, ya, tempat daripada nablih. Nablih itu As-Sihamul Arabiyah. Nah, apa namanya? Panah, ya, model orang-orang Arab. Masih bisa melihat tempat anak panahnya. Nah, jadi kata sahabat Rafi' ibn Khadij, dulu kami sholat maghrib bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari kami beranjak dari tempat tempatnya, sudah selesai maksudnya, dan benar-benar ya masih bisa terlihat tempat dari panah, anak panah tersebut, ya bisa melihat tempat anak panah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan sholat maghrib. Pelaksanaan sholat maghrib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, di sini kata Al-Allamah Al-Ubassam rahimahullahu ta'ala, di antaranya pelajaran yang pertama, istihbabu ta'jili sholatil maghrib fi awwali waktiha. Disunahkan mensegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Disegerakan. Nah. Kemudian, berbeda dengan yang kemarin ya. Nanti juga akan kita baca terkait dengan sholat isya disunahkan untuk mengakhirkan. Adapun sholat maghrib disunahkan untuk mensegerakan di awal waktu dikerjakan. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya sholat maghrib itu dilakukan setelah matahari itu benar-benar tenggelam. Ya, setelah matahari itu benar-benar tenggelam. Itu maksudnya adalah lingkaran daripada apa? Matahari itu sudah benar-benar tenggelam. Nah. Kemudian, ya, atau yang menunjukkan akan hal ini dulu ya, menunjukkan bahwasanya maghrib itu matahari harus benar-benar sudah tidak terlihat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Salamah Ibn Al-Aqwa, hadis sahabat Salamah Ibn Al-Aqwa. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syams wa tawarat bil hijab. Kata Salamah Ibnu al-Aqwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau melakukan salat maghrib jika matahari itu telah terbenam dan tertutupi, ya seolah-olah tertutupi dengan hijab. Sudah tertutup semuanya. Dan sudah tertutup semuanya. Kayak gitulah ya kadang-kali terjemahannya. Tawarat bil hijab. Benar-benar tertutup secara sempurna. Nah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Waktu sholat maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Sampai hilangnya mega merah. Nah. Di antara dalilnya selain hadis yang dulu pernah kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktul maghrib ma lam yasqut nurus syafaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat maghrib itu selama belum hilang cahaya syafaq, ya. Cahaya merah tadi, ya mega merah itu. Selama belum hilang cahaya mega merah. Naam. Baik. Ini terkait dengan hadis ini. InsyaAllah ini sebagai pelengkap dari hadis sebelumnya. Kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Ini hadis 131 kalau dalam kitab saya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "A'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah bil isya." Kata Nabi, kata Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kegelapan malam di suatu malam dengan melakukan sholat isya. Nah, hatta dhahaba amatul lail, hingga pergi ya banyak bagian dari malam hari, hingga malam hari itu telah berlalu gitulah ya, sebagiannya telah berlalu. Summa kharaja fasalla. Kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat. Waqala, dan beliau mengatakan, innahu la waktuha. Sesungguhnya inilah waktunya. Ya. Laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita terjemahkan secara bebas ya. Suatu malam ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, memasuki malam hari maksudnya ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memasuki malam hari, hingga malam itu sudah berlalu, apa sudah banyak berlalu. Zahaba amatul lail, sudah banyak yang berlalu maksudnya. Kemudian beliau baru keluar melakukan sholat. Kemudian beliau mengatakan inilah waktunya, yaitu waktu sholat isya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk waktu malam tidak langsung melakukan sholat isya, sampai menunggu malam hari itu berlalu lewat banyak, gitu ya. Banyak sudah lewat banyak. Baru kemudian beliau melakukan sholat isya. Kemudian beliau mengatakan, inilah waktunya, yaitu waktu sholat isya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka inilah pelaksanaan sholat isya itu. Nah, baik. Ini menegaskan dari apa yang telah kita pelajari. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, istihbabu ta'khiri sholatil isya ila ammatal lail. Disunahkan mengakhirkan sholat isya ya, hingga telah berlalu ya, sebagian malam. Ya, hingga telah berlalu sebagian daripada malam. Makanya, waktu itu sudah kita sebutkan, waktu sholat isya yang muhtar bukan dalam kondisi darurat sampai kapan? Hah? Sampai malam. Iya malam memang. Isya ya malam. Kalau siang bukan isya. Sampai? Pertengahan malam. Atau ada yang berpendapat? Sepertiga malam yang terakhir? Yang pertama. Baik. Ada yang berpendapat sepertiga malam yang pertama, ada yang berpendapat pertengahan malam. Nah, tip masing-masing ada dalil terkait dengan masalah itu, ya. Baik yang pertengahan malam ataupun yang sepertiga malam pertama. Nah, bahkan sebagian ulama berpendapat, ya kadangkala pertengahan malam, kadangkala sepertiga malam yang pertama. Jadi menggabungkan dua hadis yang ada terkait dengan masalah itu. Tayyib. Jadi sunahnya kalau sholat isya itu diakhirkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Nah, kemudian pelajaran penting dari hadis ini, ya, ketika Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya ini tidak memberatkan umatku. Kata Al-Allamah Al-Basam, di antara pelajaran yang kita bisa ambil, ya, terkait dengan sabda Nabi tadi, istihbabu mura'ati halatil ma'mumin. Disunahkan untuk memperhatikan keadaan para makmum. Ya, imam itu disunahkan melihat kondisi makmumnya. Ya. Kalau makmumnya kok kayaknya pada ya, semangat sholatnya itu nanti di akhir malam. Ya, ya sudah, nanti di akhir malam. Ya. Tapi kok kayaknya yang hadir itu kesepuan, wis pada ngantuk, ya kan? Ya sudah, di awal malam, ya. Di awal waktu. Nah, maka dilihat kondisi makmum. Kemudian pelajaran yang ketiga, fihi dalilun alal qa'idah asy-syar'iyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang kaidah, yaitu kaidah dar'ul mafasid, mencegah ya mafsadah, ya. Mencegah mafsadah itu lebih didahulukan dibandingkan dengan mencari atau dalam rangka mendapatkan kemaslahatan. Kaidah apa tadi? Mencegah mafsadah lebih didahulukan dibandingkan dengan mendapatkan kemaslahatan. Baik. Nah, dari mana itu tadi? Dari mana? Nah, dijelaskan di sini. Fadaf'u masyaqatihim quddimat. Mencegah munculnya kesusahan dari para makmum, ya. Mencegah supaya makmum ini tidak merasa susah, tidak merasa repot, tidak merasa berat, ya. Ini diutamakan ala maslahati fadilatil waqti al-mukhtar laha. Ini lebih didahulukan dibandingkan dengan mendapatkan kemaslahatan keutamaan waktu. Kita lihat tadi, waktu terbaik sholat isya kapan? Diakhirkan, ya kan? Diakhirkan. Tetapi, ketika maslahatnya itu, ketika, ini kan maslahat, yang namanya waktu utamanya kan di akhir. Berarti kan kalau melakukan sholat isya di akhir waktu, itu lebih utama. Ini kan dalam rangka mendapatkan kemaslahatan. Nah, ini kemaslahatan. Bagus kalau mau diwujudkan. Tetapi kalau untuk mendapatkan kemaslahatan ini membuat susah, membuat berat makmum, jangan dilakukan. Kayak gitu. Ini menunjukkan apa? Lebih mengutamakan memperhatikan kondisi makmum dibandingkan dengan ingin mendapatkan keutamaan waktu mulia, yaitu waktu utama sholat isya. Nah, jadi kalau ada benturan untuk mendapatkan maslahat dengan menolak madharat, maka lebih didahulukan menolak madharat terlebih dahulu. Menolak madharat itu lebih didahulukan. Nah, contoh ya. Contoh, misal yang sedang teringat ini, ya, barangkali nanti teringat yang lain. Tidak terkait sholat. Yang dicontohkan oleh para ulama misalkan keutamaan mencium Hajar Aswad. Sesuatu yang utama, ya kan? Tetapi kalau untuk bisa sampai mencium Hajar Aswad itu ketika tawaf misal, justru malah menimbulkan mafsadat, ya, berbuat zolim kepada temannya, ya, dorong-dorong dan seterusnya, atau bahkan barangkali desak-desakan dengan para wanita misal, atau sebaliknya wanita malah desak-desakan dengan laki-laki, ya, maka keutamaan mendapatkan atau bisa mencium Hajar Aswad ini tidak diutamakan, maksudnya dikalahkan. Lebih baik mencegah mafsadat, yaitu tadi desak-desakan dengan banyak orang, apalagi desak-desakan dengan wanita, atau sebaliknya wanita desak-desakan dengan laki-laki. Maka mafsadat ini lebih dihindari. Menghindari mafsadah itu lebih utama dibandingkan mencapai kemaslahatan. Nah, ini secara umum, ya, secara umum kalau antum bertemu sebuah masalah, ya, ini maslahat, kemudian kalau antum mengerjakan atau mencapai maslahat itu justru mendapatkan mafsadat atau muncul mafsadat, muncul kejelekan, maka lebih didahulukan menghindari kejelekan tersebut. Menghindari kejelekan tersebut. Nah, barangkali contohnya apa? Yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kira-kira? Melakukan apa yang mendapatkan maslahat, tapi ternyata ada mafsadatnya. Apa? Kejadian apa misal? Hah? Hah? Iya. Baik, ini termasuk apa enggak? Jadi, ini misalkan kasus ya, mau berangkat ke masjid, ya. Kemudian kita mendapati ada orang kecelakaan, enggak ada orang selain kita, ya. Kalau kita enggak nolong, ya kan? Kalau kita enggak nolong, ini bahaya ini orang. Apalagi pendarahan berat gitu ya. Kalau kita enggak segera tolong, kita langsung berangkat, lah, ini lagi wajib sholat jamaah deh. Masa kita meninggalkan sholat jamaah gara-gara ini gimana ini? Nah, ini termasuk. Jadi, kalau kita mendatangi sholat berjamaah, ini kan maslahat. Kebaikan maslahat. Tetapi, di sana ketika kita mendapatkan maslahat ini, muncul mafsadat. Itu apa? Orangnya tadi barangkali malah meninggal. Ya, gak ada yang nolong lagi sih. Maka, kita menghindari munculnya mafsadat ini lebih didahulukan. Lewat tadi sama ke masjid, lewat kalen, anak bocah kejegur kalen misalkan. Kalau kita tidak tolong, ya itu bocah bisa jadi tenggelam, meninggal. Ya. Tapi kalau kita nolong dia, tidak jadi sholat jamaah ke masjid. Nah, maka kita menolong dia. Termasuk yang contohkan para ulama ketika puasa. Ketika puasa. Kalau ada orang yang tenggelam. Kalau kita nolong dia, mesti kita harus minum air ini. Tidak mungkin. Nolong dia mesti batal puasanya. Kalau nolong orang yang tenggelam itu. Kalau kita tidak nolong dia, kita tetap puasa. Ya. Lah, mungkin nolong dia, puasanya batal. Orasa nolong lah, ben mati ya ben. Kan tidak kayak gitu. Maka kita lebih mengutamakan, ya, mencegah madharat yang muncul tadi. Mencegah madharat yang muncul. Lebih kita dulukan. Meskipun apa? Kita tidak bisa mendapatkan kemaslahatan melanjutkan puasa. Nah, walaupun ini nanti konsekuensinya para ulama berselisih pendapat. Apakah cukup dengan mengganti puasa di hari yang lain ataukah dengan fidyah? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat mengganti plus fidyah. Tayyib. Ah, tapi bukan waktunya membahas itu. Nah, tayyib. Barangkali ada contoh yang lain. Nah, itu contoh. Jadi, ketika antum melihat sebuah kejadian, ingin mencapai maslahat, tapi kalau mencapai maslahat itu, bisa mencapai maslahat. Tetapi malah justru terjatuh dalam madharat. Maka kemaslahatan ini jangan di intinya jangan diutamakan. Lebih mengutamakan mencegah munculnya mafsadat tadi. Nah, itu contohnya. Intinya antum nanti barangkali mendapati sesuatu di masa apa di rumah atau kondisi seperti itu, kok kaidah ini dipakai ya, kaidah ini dipakai. Tayyib. Kemudian ya, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Jawazu amalil mafdhul ahyanan li bayani hukmihi linnas. Bolehnya mengerjakan amalan yang kurang afdol. Bolehnya melakukan amalan yang kurang afdol untuk menjelaskan hukumnya kepada manusia. Untuk menjelaskan hukumnya kepada manusia. Supaya orang itu ngerti hukumnya. Tidak dikira kayak gitu terus. Contoh misal. Atau sebelum contoh, dari mana pelajaran ini diambil dari hadis tadi? Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala sholatnya itu di awal waktu. Ya kan? Ini kan berarti apa? Melakukan amalan yang mafdhul, yang kurang afdhol, karena afdhulnya kapan? Di akhir waktu. Kan kayak gitu. Afdhulnya di akhir waktu. Tetapi Nabi kadangkala melakukan sholat itu, sholat isya tadi, di awal waktu. Ini kan kondisi yang kurang afdhol. Nah, melakukan sesuatu yang kurang afdhol itu boleh. Maksudnya kita mendapati dua amalan ini. Ini afdhol, ini kurang afdhol. Kemudian kita memilih, kadangkala kita memilih yang kurang afdhol. Jangan melakukan yang afdol terus. Nanti bisa jadi orang yang gak ngerti. Dikiranya memang amalannya harus kayak gini. Harus kayak gitu. Padahal gak kayak gitu juga boleh. Dalam rangka tadi menjelaskan kepada manusia. Dalam rangka menjelaskan kepada manusia. Supaya manusia ngerti, masyarakat tahu. Oh, ternyata gak harus kayak gitu. Kayak gini juga boleh. Nah, contoh misalnya. Misal terkait dengan disunahkan dalam sholat subuh di hari Jumat, disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Baik, sajdah pun maksudnya di situ adalah agar supaya ada sujud. Sujud sahwi? Sujud apa? Sujud tilawah. Nah, jangan sampai keliru ya, jangan sampai kebalik. Sujud sahwi itu kalau karena lupa. Nah, ini kan bukan karena lupa. Sujud tilawah karena membaca ayat sajdah di situ. Nah, baik, maksudnya itu, sehingga afdalnya memang membaca surat As-Sajdah, kemudian pas sampai pada ayat sajdah sujud, tilawah, ya, itu di rakaat pertama, bangkit lagi melanjutkan bacaannya, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan, itu sunnahnya. Nah, barangkali ini dilakukan terus kayak gitu, ya. Barangkali kalau di tempat yang kuat ya sholatnya. Nah, tapi ya rata-rata kayaknya malah enggak ya. Rata-rata kayaknya malah enggak. Jarang yang melakukan seperti ini kalau sesekali nah ya. Nah, ini sunahnya sebenarnya. Kalau misalkan ya di sebuah tempat, misalkan di Madinah orangnya pada kuat-kuat KB sholatnya ya. Setiap Jumat kayak gitu terus. Barangkali orang masyarakat gitu, oh berarti nek Jumat kayak kudu kayak gini. Nah, bisa jadi akan berpikiran seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu terus. Orang yang sholat jamaah di sini, masyarakat awam, tidak belajar, tidak ngerti. Setiap sholat Jumat, setiap hari Jumat subuh dene sing diwaca kuwi terus, oh berarti memang bagusnya itu. Maka kadangkala kita perlu melakukan yang lain. Melakukan yang lain untuk menjelaskan bahwasanya memang yang afdol itu, tetapi ya kadangkala kita melakukan yang tidak afdol. Nah, contoh yang lain. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah secara umum bahkan, sunnahnya dilakukan di masjid atau di rumah? Di rumah lebih baik. Kecuali sholat fardu, maka di masjid. Nah, kalau kita terus sholat sunnahnya di rumah, barangkali orang awam, dini kayak Pak Ustadz, dini malah orang pernah sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah, dini malah orang sholat sunnah dewek. Nah kan, gimana sih? Ngajari malah tidak mau mengerjakan sendiri. Nah, dikiranya tidak mau sholat, padahal sholat sunnahnya di rumah. Ya. Makanya, kadang kita menjalankan sholat sunnah di masjid, supaya orang ngerti, oh ada sholat sunnah. Nanti kalau orang awam tidak tahu juga, nanti dikira, oh tidak pernah belajar nyuruh di, oh berarti memang sholat, tidak ada sholat sunnah lah. Ini nyatanya Pak Ustadz tidak pernah sholat sunnah di masjid. Berarti tidak ada sholat sunnah di masjid. Langsung sholat, ya maghrib tok, isa-isa tok. Ya. Tidak ada sholat-sholat sunnah. Pikirannya seperti itu. Nah, maka kadang-kadang kita menjalankan sesuatu yang mafdul, yang kurang afdol dalam rangka menjelaskan ke masyarakat. Nah, dan barangkali di sana ada contoh yang lainnya. Ada yang bisa membuat contoh? Nah, ada mas? Yang membuat contoh. Menjalankan amalan yang kurang afdol. Dalam rangka untuk mengajari masyarakat. Nah. Baik. Nah, nanti barangkali ada pertanyaan ya monggo. Baik, kita lanjut dulu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bahwasanya beliau senantiasa berupaya untuk bagaimana meringankan, memberikan keringanan kepada umat ini. Karena sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang masyhur innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Nah, dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam disuruh memilih dua perkara kecuali dia memilih aisarahuma, yang paling mudah di antara keduanya. Nah, sehingga ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam memilih mana yang mudah bagi kaumnya bagi kaumnya. Mudahnya di awal waktu, mudahnya di akhir waktu melihat kondisi masyarakat. Nah. Baik, kemudian ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah kita baca hadis berikutnya. Ini pendek juga sehingga tidak masalah insyaAllah waktunya sebentar lagi, tapi hadisnya juga pendek. Hadis yang ke-132. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shaddal harru," jika panas itu sangat dahsyat, jika panas itu sangat dahsyat terkait sholat zuhur, fa'abridu bisholati, maka, lakukanlah sholat zuhur, lakukanlah sholat, ketika sudah mulai dingin, sudah mulai sejuk, gitu ya, sudah tidak panas lagi. Kemudian Nabi mengatakan, fa'inna shiddatal harri, karena sesungguhnya dahsyatnya panas itu min faihi jahannam, itu tidak lain adalah disebabkan karena gejolaknya panas jahannam, ya. Gejolaknya api neraka jahannam. Hadis ini muttafaqun alaihi. Disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan sholat zuhur. Ya, terkait dengan sholat zuhur. Maka secara asal yang utama dilakukan di awal waktu. Ya, secara asal dilakukan di awal waktu. Tetapi ketika kondisi itu sangat panas, ya, kondisi sangat panas, maka disunahkan untuk menunggu sampai kondisi tidak terlalu panas. Ya, sampai tidak terlalu panas. Kata Nabi alaihissalatu wassalam tadi, fa'abridu bis-shalah. Maka kerjakan sholat ketika sudah, apa namanya, sudah mulai dingin. Ya, sudah mulai dingin. Nah, disebutkan alasannya, ya, ya. Jadi disunahkan tadi untuk menunda sholat zuhur ketika kondisi itu sangat panas. Disunahkan. Nah, dan sebagian ulama bahkan berpendapat wajib, tetapi wallahu a'lam bissawab, yang yang benar wallahu a'lam, ini hukumnya sunnah. Itu sunnah menunda sholat zuhur jika kondisi sangat panas hingga sudah berkurang panas tersebut. Di antara hikmahnya atau maksudnya adalah mimbab rahatul musallin, untuk membuat nyaman orang-orang yang sholat. Sehingga ketika sholat itu merasa nyaman. Zaman dulu kan gak ada AC, apalagi AC, kipas angin gak ada. Sholat sambil kipasan ya gak boleh, ya kan. Masa sholat sambil kipasan, ya, kipas tangan itu ya gak boleh. Makanya ya sudah, nunggu sejuk, tidak terlalu panas, ya. Dulu kan kalau kondisi panas, ya, sholat ya bisa jadi gemblobios, ya. Apa, keringetan, karena tidak ada kipas angin, tidak ada apa namanya, tidak ada AC apalagi. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan apa, kekhusyuan, kekhusyuan dibandingkan dengan keutamaan waktu. Ya, waktu secara asal utamanya adalah di awal, secara asal afdolnya di awal waktu. Tetapi ketika melakukan di awal waktu itu, ya, menjadikan sholat itu tidak khusyuk, maka lebih mementingkan kekhusyuan sholat dibandingkan dengan hanya terkait dengan waktu, afdholiyah waktu. Nah, jadi di sini kekhusyuan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan keutamaan waktu. Dari sini juga para ulama kita berfatwa terkait dengan keutamaan tempat dibandingkan dengan keutamaan kekhusyuan sholat itu sendiri. Mana yang lebih didahulukan? Pertanyaannya, di dalam hadis ini terdapat pelajaran lebih mengutamakan kekhusyuan dibandingkan dengan mendapatkan keutamaan waktu, ya. Baik, sekarang pertanyaannya, jika kekhusyuan, ya, dibandingkan dengan keutamaan tempat. Contoh keutamaan tempat, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau Masjidil Aqsa. Ya. Kalau misal ya, seseorang dia umroh misal. Qadarullah tempat atau haji, ya. Tempat penginapannya agak jauh dari Masjid Nabawi misal atau Masjidil Haram. Dia qadarullah misalkan ketiduran, Nah, ketiduran. Baik, ketiduran. Bangun-bangunlah ini kalau apa ya? Kalau ngejar sholat di Masjid Nabawi atau ngejar sholat di Masjidil Haram, ya enggak bisa kusuk, kemrungsung, ya, lari-lari ya. Sampai sana sudah ngos-ngosan ya. Ya kalau dapat juga. Nah, kalaupun dapat tadi ngos-ngosan. Nah, dapat keutamaan tempat, satunya lagi apa sholat di dekat hotel saja ya. Kalau sholat di dekat hotel, enggak dapat keutamaan tempat, tetapi bisa khusyuk. Bahkan barangkali bisa dari sejak takbiratul ihram, atau bahkan malah di saf pertama. Tetapi enggak bisa khusyuk. Tetapi enggak bisa sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menfatwakan dalam kondisi seperti itu, ya dalam kondisi seperti itu lebih baik mengutamakan kekhusyuan sholat dibandingkan dengan mendapatkan keutamaan tempat. Baik, tetapi kemudian jangan beralas apa, jangan dibuat-buat, maksudnya dibuat-buat. Ketika di sana lah, yang penting kan khusyuk, ya kan? Salate ning anu bae lah. Salat nek ning Masjidil Haram ora khusyuk. Salate nang omah bae. Atau juga barangkali beralasan salat nang omah bisa khusyuk. Tapi nek salat nang masjid ora khusyuk. Nah, berarti mending salat nang omah. Nah, tergantung ya. Ini terkait dengan membandingkan antara keutamaan tempat atau waktu saja dengan kekhusyukan. Kalau tadi terkait dengan, kalau ini sudah tempatnya, kalau sholat di rumah loh ya. Ya, ini bukan hanya terkait dengan keutamaan tempat, tetapi terkait dengan meninggalkan kewajiban lain. Ya. Yang kita masalahkan atau sedang kita bicarakan adalah terkait dengan tidak ada kewajiban yang ditinggalkan, hanya sebatas tidak mendapatkan keutamaan. Tidak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau kita sedang haji atau umroh, emang kita tinggalnya tidak di sana, ya eman-eman kalau misalkan tidak sholat di rumah. Tetapi maksudnya adalah dipersiapkan dari sejak awal. Jangan jaraknya jauh, tapi persiapannya mepet. Sehingga berangkat ke Masjid Nabawi, berangkat ke Masjidil Haramnya, gerusa-gerusu, ya, apa namanya, tergesa-gesa, sehingga tidak khusyuk. Wong kita jarang-jarang tinggal di sana ya kan. Masa sholat apalagi juga ya kan enggak perlu ngode, enggak perlu apa kan. Nah, berbeda kalau antum memang tinggalnya di sini kan barangkali karena kesibukan apa, kadang telat sholatnya. Kalau di sana kan memang cuma untuk ibadah ya. Masa untuk ibadah, untuk mementingkan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram saja kalah sama belanja ya kan. Kan repot malah mementingkan belanja. Tuku oleh-oleh, tuku kurma, tuku ini, tuku itu. Jalan-jalan maning. Aduh, ya kan eman-eman. Kalau kesehari-harian tinggalnya di sana sih, ya sesekali telat atau apa sih mending. Namun di sana paling cuman 7 hari, 9 hari. Ya. Kemudian tidak mementingkan sholat di sana kan ya eman-eman. Mumpung di sana, ya udah fokus ibadah, sholat. Nah, barangkali malah orang sah balik-balik neng hotel, nang masjid baik. Nah, nak diusir dari masjid membe, balik ke hotel atau mangan kembali ke hotel kemang. Adapun kalau dalam kondisi anu di masjid terus ya malah bisa jadi lebih bagus. Ya. Nah, memperbanyak ibadah di sana. Baik, intinya di sana atau di hadis ini dapat terdapat bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan kekhusyuan dibandingkan dengan hanya sebatas keutamaan waktu atau tempat. Baik. Terkait dengan hadis ini, wallahu a'lam bishawab. Tadi kan menunggu, intinya kan bagaimana sholat itu dilakukan dalam kondisi nyaman. Ya. Orang yang sholat ini mendapatkan kenyamanan. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab ya, barangkali termasuk bagaimana membuat masjid itu terasa nyaman bagi orang-orang yang sholat. merasa nyaman, sholatnya nyaman, ya, tenang, khusyuk, ya. Ya termasuk barangkali adanya kipas, ya kan? Kemudian barangkali termasuk seperti ini, apa? Karpet, ya, buat nyaman orang, bersih dan seterusnya. Kalau tempat sholatnya itu nyaman, orang bisa khusyuk. Tapi kalau tempat sholatnya panas, gerah, ya kan? Orang yang mikirnya dini orang cepet-cepet ya sholatnya suwe mana ngedu, sumuk kayak kia sholatnya suwe, ya kan? Tambah kemurung semua pikirannya tidak tahu kemana, ya kan? Gemblobios, ya kan? Tapi kalau nyaman, suwe pun orang kerasa, malah pengen sampai pengen juga tiduran di situ kan ya, bar sholat, bar witir, apa bar zikir masih pengen rebahan di situ, nyaman sih, ya kan? Apa maning anak kopi nih, anak teh kan? Kan sebagian masjid sekarang ditambah itu ada teh, ada kopi dispenser ya kan, jadi nyaman di situ. Ke masjid tujuannya malah ngopi, ada repot ya kan? Teh barakallahu fikum. Nah, ini ya diantaranya terkait dengan masalah ini. Jadi barangkali itu yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada hal yang penting tapi ya sedikit tidak apa-apa lah. Langsung kesimpulannya. Disebutkan di akhir hadis ini bahwasannya dahsyatnya panas itu disebabkan karena ya suhu panas yang merupakan gejolak dari api jahanam. Mungkin orang berpikir lah panasnya anu kan ya bukan karena jahanam, bukan karena matahari, ya kan? Nek matahari ini di ketutupan mendung kok ora panas, nek udan kok ora panas, ya. Berarti kan penyebabnya matahari. Nah, maka para ulama ya kesimpulannya saja mengumpulkan ya. Di sana ada sebab-sebab yang hissi, sebab-sebab yang bisa dirasakan, bisa di apa namanya? Ditangkap oleh panca indera kita. Dan ada sebab-sebab yang gaib. Ya, ada sebab yang gaib. Ini sebab yang gaib. Itu terkait dengan panasnya dari jahanam. Maka ketika ada berita yang sifatnya gaib seperti ini harus dipercaya. Kemudian sebab yang secara hissi pun ya dipercaya. Karena tidak mempercayai karena panas itu karena matahari juga orang. Oh itu orang gak masuk akal itu. Oh, memang karena matahari. Maka dalam kondisi seperti ini sebagaimana kesimpulan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala dikumpulkan antara dua sebab ini. Panasnya, panas yang sangat menyengat itu memang pertama dari sebab yang memang bisa kita lihat dari panca indera, itu sebab panasnya matahari, dan juga karena sebab apa namanya? Sebab jahanam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya panasnya jahanam itu ya dimunculkan melalui sebab panasnya matahari. Maksudnya dengan panasnya jahanam itu maksudnya pintunya lewatnya ke bumi ini yaitu dengan melalui panasnya matahari itu. Wallahu a'lam bisa sehingga tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan antara sebab yang hissi, sebab yang bisa kita ketahui dengan panca indera dengan sebab yang sifatnya gaib. Sehingga tidak kita menolak hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa tidak bertentangan. Kenapa harus kita pertentangkan? Nah, barakallahu fikum. Ini barangkali yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.